السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-6, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke 37. Nah, silakan dibaca Abu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Mereka menginginkan agar keluar dari neraka dan tidak mereka dapat keluar darinya, dan bagi mereka azab yang kekal. Yuriduna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'ilnya, an harfu nasbin wa masdariyin, yakhruju fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, mansubun bi'an. Naam, Ustaz. Ya, jangan lupa mansubun bi'an. Ya. Mansubun bi'an minan nari jar wa majrur, al-waw harfu atfin, ma manafiyah, hum sebagai mubtada asal ya? Iya. Bi'kharijina jar wa majrur, minha jar wa majrur, mereka tidak. Bi'kharijina sebagai ini ya, jumlah jar wa majrur sebagai khabar asal. Ya, oh, jangan bilang jumlah, jar majrur aja. Oh, jar majrur sebagai khabar gitu saja. Baik. Al waw harfu atfin, lahum jar wa majrur sebagai khabar muqaddam, adzabun mubtada muakhar, muqimun sebagai na'at. Yuridu haula'il kafiruna yuridu haula'il kafiruna al-khuruja minan nari lima yulaqunahu min ahwaliha wala sabila lahum ila dhalika walahum adzabun da'imun. Mereka orang-orang kafir menginginkan keluar dari neraka dengan apa yang mereka lalui dari pengerian nafsunya, Ustaz. Pengerian, ahwal itu pengerian. Ahwal itu apa, Ustaz? Pengerian. Oh, dengan apa? Pengeriannya. Dan tidak dapat mereka keluar. Dan tidak ada jalan bagi mereka dari neraka. Bagi mereka azab yang kekal. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Mereka, yaitu orang-orang kafir, ingin keluar dari neraka, namun mereka tidak bisa keluar darinya. Walahum adabun muqim, dan bagi mereka ada adab yang kekal. Baik. Ya, ini kan pada ayat sebelumnya, ayat 26, dijelaskan bahwasannya kalau sekiranya orang kafir itu memiliki harta sepenuh bumi, lalu dia punya harta sepenuh bumi lagi, artinya harta sepenuh dua bumi, itu tidak akan mampu menebus mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu mereka sangat ingin agar bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Akan tapi mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Kenapa mereka ingin keluar? Lima yulaquna min ahwaliha. Karena mereka telah mendapati ya betapa ngerinya neraka, betapa dahsyatnya azabnya, maka mereka pun ingin keluar. Akan tetapi, ya, wa ma hum bi kharijina minha. Mereka tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Walahum adzabun muqim. Dan bagi mereka ada adab yang pedih. Jadi betapapun ya orang kafir memiliki harta atau kedudukan yang tinggi di dunia, itu tidak ada gunanya sama sekali di akhirat. Karena di akhirat yang bermanfaat hanya amalnya. Hanyalah keimanan dan amalnya. Nah. Lanjutkan. Ya baca buku dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. Coba-coba di ulang bu. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. Wallahu azizun hakim. Adapun laki-laki pencuri dan wanita pencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatan mereka siksaan dari Allah, nakalan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Al-wawu harfu istinaf. As-sariqu mubtada, al-wawu harfu atfin, as-sariqatu ma'tuf ala as-sariqi, al-fa'u harfu jawab, iqta'u fi'lun amrin, al-wawu fa'iluhu, aidiya maf'ulun bihi, huma mudhafun ilaihi, jaza'a maf'ul li ajlih, bima jar wa majrurun, kasaba fi'lun madin, domirnya mustatir takdiruhu huma, nakalan, fi'lun. Alif yang fa'ilnya. Alif, nah. Alif fa'iluhu, nakalan, maf'uli ajlihi, minallahi jarwa majrurun. Alwawu harfu atfin, allahu lafzul jalalah mubtada, azizun, khabar hakimun, khabar kedua. Tafsirnya, wasariqu wasariqatu faqta'u ya walatul amri aydiyahuma bima qatada syar'i syar'a majazatan lahuma ala akhdhi syar'i ni syar'i syar'i nah bima qatada syar'i majazatan lahuma ala akhdhihima amwalan nasi bighairi haqqin wa 'uqubatan yamna'u Allahu bima ghairi bima ghairu Allahu biha yamna'u Allahu biha ghairu huma ghairu huma ayasni'a mithla sani'ihima wallahu azizun fi mulkihi hakimun fi amrihi wa nahyihi. Dan pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka wahai para pemimpin, tangan mereka keduanya dengan karena melanggar syariat ya Ustaz. Ya. Sebagai balasan untuk keduanya atas karena mereka mengambil harta manusia harta orang tanpa benar, tanpa kebenaran. Dan sebagai hukuman yang Allah larang keduanya untuk melakukan hal yang semisal mereka berdua. Dan Allah Maha perkasa atas kerajaannya, Maha bijaksana dalam perintahnya dan larangannya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Dan pencuri laki-laki maupun pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Nakalam minallah, sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Jadi ini merupakan hukum Islam berkaitan dengan kasus pencurian ya. Jadi kalau ada pencuri gitu ya, mencuri dengan kadar tertentu, maka yang seperti ini ya boleh dipotong tangannya. Tentu pelaksanaan apa namanya potong tangan ini nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan. Ya artinya yang melakukannya haruslah waliul amr ya, waliul amr ya, pemerintahan. Karena kalau sekiranya penerapan hukuman ini diserahkan kepada rakyat ya, kepada masyarakat, maka ya khawatir ini akan bukannya memberi efek jera, malah akan dimanfaatkan orang-orang tertentu ya untuk menghukum orang-orang yang tidak disukainya. Makanya semua hal yang berkaitan dengan kisos ya, qada, ketetapan hukum itu harus dilaksanakan oleh ulil amr. Nah, batasan minimal ya kata para ulama itu yang boleh dipotong tangannya itu adalah 1/4 dinar ya. 1/4 dinar. Artinya 1 dinar itu kan sekitar 4,25 gram emas gitu ya. Berarti kalau 1/4-nya ya kira-kira 1, sekian gitu ya, 1, sekian gram. Kalau dirupiahkan 1 gram itu sekarang udah sekitar 900-an ya. Ya 800, 700, 800, 900 lah ya. Jadi kira-kira segitu. Artinya kalau nilainya kurang dari itu belum boleh dipotong tangan. Tapi kalau lebih dari itu sudah boleh dipotong tangan. Tapi itu pun enggak langsung gitu ya. Karena bisa aja ditakzir dulu ya, misalnya dengan dipenjara. Ya, terutama kalau itu baru pertama kalinya. Jadi enggak mesti ya seorang mencuri dengan nilai lebih dari 1/4 terus langsung dipotong tangannya. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan hukum di sana. Jadi enggak bisa serta-merta seperti itu ya. Nah, kenapa ada hukum seperti ini? Yang pertama, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan bagi orang yang melakukan pencurian. Yang kedua, nakalam minallah, sebagai pelajaran dari Allah untuk yang lainnya. Sehingga orang ya jadi takut mencuri gitu ya. Makanya kalau ya cerita teman-teman yang tinggal di Saudi gitu ya. Saking amannya mereka di sana itu naro mobil, naro motor, sepeda itu ya biasa aja. Di pinggir jalan ya. Enggak ada yang berani ya. Enggak ada yang berani apa namanya? Mengambil atau mencuri, karena di sana hukuman sangat ditegakkan sehingga orang-orang nggak berani. Beda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia mah apa namanya mudah sekali barang-barang hilang gitu ya, karena memang nggak tegas hukum ini, nggak tegas. Bahkan seringkali terkadang orang melakukan pencurian ya digebukin sampai mati. Ah, ini kekeliruan yang sangat besar ya, walayyadzubillah ya. Ini kan ibaratnya si pencuri mati karena mencuri, sementara yang ngeroyok itu hidup sebagai pembunuh. Padahal dosa membunuh itu jauh lebih besar daripada dosa mencuri. Ini apa namanya, sekalipun ini bentuk kekecewaan mereka terhadap hukum, tapi ini perbuatan yang tidak bisa dibenarkan gitu ya. Ini saya pernah menjadi saksi gitu ya, bagaimana maling itu digebukin sampai mati gitu ya. Bahkan ada yang dibakar gitu kan. Ini jelas sangat keliru gitu ya. Itu kan ya, berarti pencuri orangnya mati sebagai pencuri, sementara yang gebukin itu dia hidup sebagai pembunuh, dan dosa membunuh jauh lebih besar daripada mencuri. Sebagaimana kita baca di ayat sebelumnya bahwa orang yang membunuh satu jiwa itu seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini ya jangan sampai hawa nafsu ya, emosi mendorong kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ya. Siapa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bertobat setelah kesesatannya, maka dan memperbaiki perbuatannya, fa'in sesungguhnya Allah itu maha menerima atasnya. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Alfa fa atau harfu atau atfin man jawab apa tadi? Istinaf aja, istinaf. Istinaf, istinaf ya. Man isi mausul sebagai mubtada taba fi'il madhi min mimba'ati jar majrur dulmihi mudhof ilai alwawu sebagai arwawu harfu atfin aslaha fi'il madhi fa huruf ataf inna allaha harfu tawakid wa nasbin allaha isim inna yatubu fi'il mudore domirnya domir mustatir huwa alaihi jar majrur inna harfu tawakid jumlahnya sebagai jumlahnya sebagai khobar inna harfu tawakid wa nasbin allaha lahtu jalalas sebagai isim inna ghafurun khobar inna rohimun khobar kedua paman taba mimba'ati syarikotihi wa aslaha fi kulli a'malihi fa inna allaha yakbalu taubatahu inna allaha ghafurun li ibadihi rohimum bihin. Dan barang siapa yang bertaubat setelah dia pencuriannya dan memperbaiki setiap amalannya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah maha pengampun pada hambanya dan maha penyayang kepada mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ayyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Maka siapa saja yang bertaubat setelah melakukan kezalimannya, setelah melakukan pencurian, wa aslaha dan memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah maha menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha mengampuni lagi maha penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya betapapun manusia melakukan kemaksiatan, ya, kesalahan, sepanjang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni. Jangankan dosa mencuri gitu ya. Dosa syirik aja yang merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, ya dosa besar yang paling besar, kalau pelakunya bertaubat, Allah akan mengampuni orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha pengampun dan maha menyayangi hambanya. Bayangkan, ya kalau sekiranya seorang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan, lalu langsung tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak orang yang akan masuk ke dalam neraka. Namun kita harus yakin yakinnya bahwasanya rahmat Allah sangat luas. Ya Allah maha pengampun, Allah menyayangi para hambanya, Allah berikan banyak kemudahan bagi hamba-hambanya. Nah, baca Bu Dahilis ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dia menyiksa, mengazab siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. dan Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu. Al-hamzatu harfu istifham, lam harfu jasmin, ta'lam fi'lun mudhari'un majzumun bilam, annat harfu taukidin wa nasbin, Allaha lafu dalalah sebagai isim anna, lahu jarwa majrur, mulku khobar dari anna, as-samawati mudafun ilaihi, al-waw harfu atfin, al-audi maktufun ala as-samawati, yu'adzibu fi'lun mudari'un, fa'ilnya dan mustatir huwa, kembali kepada Allah, yu'adzibu, man isim mausul sebagai maf'ulun bih, yasha'u fi'lun mudari'un, al-waw harfu arfin, yaufiru fi'lun mudari'un, liman jarwa majrur, yasha'u fi'lun mudari'un. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafu dalala sebagai mubtada, ala kulli jarwa majrur, syai'in mudafun ilaihi, qadirun khobar dari Allah. Alam ta'lam ayyuhar rasulu, annallaha khaliqul kauna. Khaliqul kauna. Kauni kan udah pilih. Khaliqul kauni wa mudabbirahu wa malikuhu. Wa annahu ta'ala al-fa'alu lima yuridu. Wa annahu ta'ala al-fa'alu lima yuridu. Al-fa'alu saya. Ya. Al-fa'alu lima yuridu. Yu'adzibu man yasha'u. Wa yaufiru liman yasha'u. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui wahai Rasul, bahwa penciptaan seluruh alam dan pengaturannya dan kepemilikannya, bahwa sesungguhnya itu adalah Allah Ta'ala yang maha berbuat terhadap apa yang dia kehendaki dan mengazab siapa saja yang dia kehendaki dan mengampuni bagi siapa saja yang dia kehendaki dan adalah dia Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Allah mengadab siapapun yang Allah kehendaki dan mengampuni siapapun yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini jelas sekali menegaskan kepada kita seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dititipi harta enggak bisa sombong ya, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipkan saja. Dan Allah ingin menguji apakah harta yang dititipkan kepada kita itu kita gunakan untuk kebaikan atau malah untuk keburukan. Apakah harta yang kita miliki kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadab siapapun yang Allah kehendaki dan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, tentu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwasanya Allah Maha Adil, ya. Allah akan membalas perbuatan seseorang sesuai dengan amalannya, ya. Apabila amalannya kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Apabila amalannya adalah keburukan, maka Allah akan balas dengan keburukan yang sama. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Mampu, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, ya. Nah. Ya, silakan baca. Panjang. Bu Hayati baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min. Qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'ih yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tu'tauhu fahdharu. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Wahai Rasul, jangan membuat kamu bersedih orang-orang yang bersegera dalam kekafiran dan orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulut mereka dan belum beriman dengan hati mereka, dan dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang suka mendengarkan yang dusta, dan orang-orang yang suka mendengar kepada kaum yang lain belum datang kepadamu, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya perkataan Allah. Mereka berkata, jika kalian diberi kitab yang sudah diubah, maka ambillah dia. Dan jika tidak diberikannya, maka hati-hatilah kalian. Dan barang siapa yang Allah menghendaki menyesatkannya, maka tidak akan kamu mampu baginya dari Allah sedikit pun. Mereka itu orang-orang yang tidak Allah menghendaki untuk membersihkan hati mereka. Bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Ya harfu nida, ayyu munada, ha harfu tanbih, ar-rasulu badal ya Ustaz. Ya badal. La harfu nahyi, yahzun fi'il mudhari, majzum bilam, bila nahyah. Al-kafu maf'ulun bi. Alladzina isim mausul sebagai fa'il. Yusari'una fi'il mudhari. Al-waw sebagai fa'il. Fil kufri jarwa majrur. Minalladzina jarwa majrur. Qalu fi'il madhi. Al-waw sebagai fa'il. Amanna fi'il madhi. Nanya sebagai fa'il ya Ustaz. Bi'afwahi jarwa majrur. Him mudhafun ilaih. Al-waw waw lilhal. Lam harfu nafin wa jazmin. Tu'minu fi'il mudhore majzumun bilam. Qulubu fi'il fa'il. Fa'ilnya? Ya, fa'il. Hum mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin. Minalladzina jarwa majrur. Hadu fi'il madhi. Wawnya sebagai fa'il. Sama'una mubtada. Lil kadhibi jarwa majrur. Sama'una badal ya Ustaz. Ya. Liqaumi jar wa majrur akharina na'ad lam harfu nafin wa jazmin ya'tuka ya'tu fi'il mudhari al waw sebagai fa'il al kafu maf'ulun maf'ulun bi yuharrifuna fi'il mudhari al waw sebagai fa'il al kalima maf'ulun bi min ba'di jar wa majrur mawadi mawadi'i mawadi'i mudhafun ilaih yaquluna fi'il mudhari al waw sebagai fa'il in harfu syartin utitum fi'il madhi mabni lil majhul tumnya sebagai naibul fa'il hadha hadha dia maf'ulun bih tani ya. Yeah. Fahudu fahalfu arfu jawab khudu fi'il amr wawe sebagai fa'il al waw harfu atfin in harfu syart syartin lam harfu nafyin tu'tau fi'il mudhari majzum bilam mabni lil majhul ya Ustaz. Al-waw na'ibul fa'il al-ha'u maf'ulun bi al-fa'u harfu jawab ahdharu fi'il amr wawnya sebagai fa'il al-waw harfu atfin man isim syart sebagai mubtada yuridi fi'il mudhari allahu sebagai lafdul jalalah sebagai fa'il mudhari majzum. Oh, majizum. Majizum ya Ustaz. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il fitnatahu. Iya, al-ha'u mudhafun ilaihi. Al-fa'u harfu jawab lan harfu nafin wa nasbin tamlika fi'il mudhari mansubun bilan fa'ilnya domir mustatir anta lahu jar wa majrur minallahi jar wa majrur syai'an maf'ulun bi ulaika isim isyara sebagai mubtada alladzina isim mausul sebagai khobar lam harfu nafiin wa jazmin yuridi fi'il mudhari majzumun bilam allahu lafzul jalalah sebagai fa'il an harfu masdariin wa nasbin yutahhira fi'il mudhari mansubun bi an fa'ilnya dhamir mustatir wa quluba maf'ulun bi hum mudhafun ilaihi lahum jarwa majrur fid dunya jarwa majrur khizyu mubtada muakhir ya Ustaz. Yeah. Al-waw harfu atfin lam harfu lahum jaru wa majrur sebagai khobar muqaddam ya fil akhirati jaru wa majrur azabun mubtada muakhir azimun na'at ya Ustaz. Nah. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fi juhudi nubuwwatika minal munafiqin alladzina azharul islama wa qulubuhum khaliyatun minhu fa inni nasiruka alaihim wa la yahzunka tasarru'ul yahudi ila inkari nubuwwatika fa innahum qaumun yastami'una lil kadhiba wa yaqbaluna yastami'una lil kadhibi dong kan ada huruf jar. Ayo Ustaz. Yastami'una lil kadhibi wa yaqbaluna ma yaftarihi ahbaruhum wa yastajibuna liqaumin akharina la yahzuruna majlisaka ya Ustaz. Ya. Wa haula'il akharuna yubaddiluna kalamallahi min ba'di ma aqaluhu wa yaquluna in ja'akum min Muhammadin ma yuwafiqu alladhi badalnahu wa harrafnahu min ahkamit tawrati fa'amalu bihi wa in ja'akum minhu ma yukhalifuhu fahdharu qubulahu wal 'amalu bihi wa may yasha' illa kan matupnya ke qubula wal 'amala bihi wa may yasha' Allahu yasha. Ini dipendekin kan majzum ya. Wa may yasha' illahu dalalatahu gitu. Wa may yasha' illahu dalalatahu falan tastati'a ayyuhar rasulu daf'a dhalika anhu wa la taqdiru 'ala hadiyatihi wa inna ha'ula'il munafiqina ala bukan hadiah, hadiah mah hadiah ala hidayatihi nah ala hidayatihi wa inna ha'ula'il munafiqina wal yahudi lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum min danasil kufri lahumud zullu wal fadihatu fid dunya walahum fil akhirati azabun adimun akan. Naam. Wahai Rasul, janganlah kamu membuat sedih orang-orang yang bersegera dalam mengingkari kenabianmu dari orang-orang. Kamu membuat bersedih, justru janganlah kamu yang bersedih. Janganlah kamu bersedih karena orang-orang. Gini. Janganlah membuatmu bersedih orang-orang yang mengingkari kenabianmu orang-orang yang cepat-cepat mengingkari kenabianmu. Orang-orang yang cepat-cepat mengingkari kenabianmu dari orang-orang munafik yang menampakkan keislaman secara lahiriah. Padahal hati mereka kosong darinya. Sesungguhnya aku adalah penolong bagimu atas mereka. Janganlah kamu disedihkan oleh cepatnya kaum Yahudi mengingkari kenabianmu. Sungguhnya mereka itu adalah kaum yang suka mendengarkan kedustaan dan menerima kedustaan yang dibuat oleh tokoh agama mereka dan menyambut perkataan orang yang tidak datang ke majelismu. Orang-orang itu mengubah kalam Allah setelah mereka memahaminya dan mengucapkan, bila Muhammad datang pada kalian dengan bawa satu ajaran yang sesuai hukum-hukum Taurat yang kamu telah ubah, yang kami telah ubah, maka kerjakanlah. Apabila datang dengan membawa hukum yang tidak sejalan dengannya, maka hindari untuk menerima dan mengamalkannya. Barang siapa dikehendaki kesesatannya oleh Allah, kamu tidak bisa, wahai Rasul, untuk menolaknya. Dan kamu tidak kuasa untuk memberi hidayah padanya. Sungguhnya orang-orang munafik dan Yahudi, Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka dari kekafiran. Bagi mereka kehinaan dan terbuka aib mereka di dunia, dan bagi mereka siksa yang besar di akhirat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم Wa minal ladina hadu samma'una lil kadhibi samma'una li qaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuh يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah membuatmu bersedih orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. Ya. Jadi jangan hanya karena ada tipe orang yang ya baru aja di sampaikan risalah langsung menolak ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini jangan membuat engkau bersedih wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang mengatakan ya amanna, ya orang-orang yang mengatakan kami beriman bi afwahihim, ya hanya dengan mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, sementara hati-hati mereka tidak beriman. Nah ini adalah orang munafik ya. Orang munafik itu kan di depan kaum muslimin mereka mengakuinya beriman, tetapi hatinya bersih dari keimanan, ya sama sekali tidak memiliki keimanan sedikit pun. Nah ini sifatnya orang munafik. Wa minal ladina hadu, dan juga dari golongan orang-orang Yahudi, ya yang mereka itu suka mendengarkan kedustaan, ya daripada mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih suka mendengarkan hal-hal yang dusta dibandingkan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Mereka lebih suka mendengarkan ucapan dari kaum yang lain yang tidak mau datang kepadamu. Artinya sama-sama tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah kalimat ya dari sebagian tempatnya. Jadi di antara sifat orang Yahudi itu mereka suka yang mengubah-ubah isi Taurat ya. Kalau ada ayat yang mereka sukai, mereka biarkan. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka rubah-rubah ya. Mereka rubah ayatnya. Yaqulun, mereka mengatakan ya orang Yahudi ini, in utitum hada fakhudhu ya. Kalau datang kepada kalian ini itu maksudnya sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, fakhudhu, maka ambillah. Wa ilam tu'tauhu fahdaru, dan jika ya engkau tidak didatangkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, fahdaru, maka waspadalah ya, jangan diterima. Ah ini kan agama itu kayak prasmanan gitu ya, yang suka diambil, yang enggak suka ditinggalkan. Ini enggak boleh ya. Seorang muslim itu dalam beragama harus masuk secara kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh kita hanya menerima sebagian, lalu menolak sebagian yang lain. Tidak boleh. Bahkan, ya para ulama sepakat kalau ada orang Islam yang menolak satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Ya. Itu satu huruf. Bagaimana menolak ayat? Bagaimana menolak Al-Quran? Bagaimana menolak sebagian besar Al-Quran? Jelas, ini merupakan kekufuran yang nyata. Ya, jadi, seorang Muslim itu ya harus sempurna dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus diterima. Karena kita yakin bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang terbaik, ya lebih baik daripada Undang-Undang Dasar 45, lebih baik dari Pancasila, dan lebih baik dari semua hukum buatan manusia. Ya, ini harus menjadi keyakinan kita. Ya. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya hukum selain hukum Islam lebih baik, maka dia telah kafir. Ini jelas ya. Ini jelas. Ini kaidah yang sangat terang benderang. Nah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a, dan siapa saja yang Allah kehendaki ya menyesatkannya, jadi fitnah itu maksudnya mengujinya dengan dibiarkan dalam kesesatan, ya maka tidak ada yang bisa memiliki sesuatu dari Allah, artinya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Sebaliknya kalau Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tak ada yang mampu menyesatkannya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan ya untuk disucikan hati-hati mereka. Jadi mereka dibiarkan sesat, dibiarkan tenggelam dalam kesesatannya. Lahum fid dunya khizyun, ya, mereka itu mendapatkan kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka mendapatkan adab yang pedih di akhirat. Ya. Nah. Lanjut ya, masih ada waktu. Baca buku Kurniati ya. Belum baca kan buku Kurniati ya? Belum, Ustaz. Ayat 42 ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sam'una lil kadhibi akaluna lis-suhat. Fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Mereka suka mereka mendengarkan ya, mereka suka atau mendengarkan kabar-kabar kedustaan, dan mereka memakan itu yang haram ya, makanan yang haram. Yeah. Dan bila telah datang kepadamu untuk meminta keputusan di antara mereka, dan mereka berpaling, maka berilah keputusan di antara mereka dan mereka berpalinglah dari mereka. Ingat dari mereka. Ini yang fil amr ya. Dan jika berpaling dari mereka. Jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memudorotkanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sama'una ini mubtada ya Ustaz? Sama'una ya hilang ya, mubtada ya. Atau khobar aja kali ya. Jadi takdirhum sama'una lil kadzib kita aja. Sama'una khobar lil kadzibi jar wa majrur akaluna. Sama ma'tuf ya, sama ini, dengan Bu, kalau mau itu antara badal atau badal akaluna badal lisukti jarwa majrur alfa'u harfu atfin in harfu syartin ja'uka fi'il madi alwaw sebagai fa'il ka maf'ulum bi alfa'u harfu jawab ya. Ikum berarti ini fi'il amr dengan fa'ilnya anta baina zorof makan hum mudafun ilai au harfu atfin a'rid ini fi'il madi, dia juga majizum karena ma'atuf ke itu ya fahkum a'rid itu fi'il amr ya Ustaz. Ya fi'il amr dia. Fi'il amr anhum jarwa majrur alwaw harfu atfin in harfu syartin wa jazmin tu'rid fil mudhari majzum bi in anhum jar wa majrur alfa'u harfu jawab lan harfu nasbin wa masdariyin nafyin wa nasbin ya harfu nafyin wa masdariyin yadurru fil mudhari mansubun bi lan alwaw sebagai fa'il ka maf'ulun bi syai'an ini hal ya. Kok hal sih? Maf'ulun bih sani. Sani iya benar. Sani maafkan di awalnya ka ya. Kafu. Al-wawu harfu atin in harfu syartin hakamta fi'il madi dengan fa'ilnya anta Fahkum alfa'u harfu jawab ya. Uhkum fi'il amr fa'ilnya anta bainahum dzaraf makan hum mudhafun ilaih. Bil qisti jar wa majrur. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim inna yuhibbu khobar inna muqsitina yuhibbu. Ini yuhibbu itu fi'il mudhari, fi'il mudhari. Jumlahnya sebagai khobar inna yuhibbul muqsitin. Yuqsitin berarti maf'ulun bi dari yuhibbu. Jumlah dari yuhibbul muqsitin khobar dari inna. Yes. Tafsirnya haula'il yahudi yajma'una baina yahudu. Haula'il yahudu yajma'una baina istama'il kadhibi wa akala al-harama baina istima'il. Baina istima'il kadhibi wa akala al-harama. Wa aklil harami. Kan master itu mah. Oh iya deh. Makanan yang haram ya. Wa aklil harami. Fa in ja'uka yutaha kumuna ilaika. Yataha kamuna ilaika. Yataha kamuna. Yataha kamu. Hakama ya. Yataha kamu. Hakama ya. Ya taha kamu na ilaika faqdi bainahum. Awit au itsrukuhum ya. Gimana kamu dua? Awit truk. Fil amr ya. Utsruk. Awit trukhum. Oh ya. Fil amr awit trukhum wa illa wa in lam tahkum bainahum. Falan yukad biru ala biru aja falan yak biru falan yak oh ya falan yak biru ala aan ya doruka ya ya doru an ya doruka bishayin an ya doruka bishayin wa in hakamta fahkum bainahum bil adli innallaha yuhibbul adilina. Mereka orang-orang Yahudi menggabungkan antara mendengarkan kedustaan dan makanan yang haram. Dan bila mereka datang kepadamu meminta keputusan atau hukum, maka putuskanlah di antara mereka atau tinggalkanlah mereka. Dan jika engkau tidak dapat memutuskan di antara mereka dan engkau tidak sanggup, maka mereka tidak akan memudaratkanmu sedikitpun. Dan jika engkau dapat memutuskan, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sama'una lil kadib. Mereka orang Yahudi itu gemar mendengarkan kedustaan. Akaluna lis suht. Mereka juga suka memakan yang haram, terutama harta riba. Fa'in ja'uka, maka jika mereka mendatangimu, fahkum bainahum, maka berhukumlah di antara mereka, maksudnya berikanlah hukum di antara mereka, au arid anhum, atau berpalinglah dari mereka. Artinya ketika misalnya orang Yahudi meminta untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim memutuskan perkara mereka, maka ya Rasulullah itu boleh menerimanya atau menolaknya ya. Jadi Rasulullah boleh menerimanya atau boleh menolaknya. Karena enggak ada kewajiban ya kalau itu berkaitan dengan Yahudi. Wa in turid anhum fala yadurruka syai'a. Jika engkau menolak permintaan mereka, maka mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Namun jika engkau ingin memberikan hukum kepada mereka, maka ya berhukumlah dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam itu keadilan harus ditegakkan dalam segala keadaan, ya. Baik kepada orang yang merupakan teman kita atau kepada yang merupakan musuh kita. Semuanya sama, ya. Namanya keadilan itu tidak pandang bulu, ya. Keadilan itu harus ditegakkan, ya, kepada siapapun, baik kepada kawan ataupun lawan, ya, karena Allah menyukai keadilan. Ini yang membedakan kita dengan umat yang lain, ya. Ya, kita lihat bagaimana nasib, ya, penduduk Palestina ketika Palestina dikuasai oleh orang kafir, itu mereka dibantai. Semuanya dibantai. Banjir darah. Namun ketika Islam kembali merebut kota Palestina, ya orang-orang kafir dibiarkan, ya, tidak dibalas. Karena ini menunjukkan bahwasanya umat Islam adalah umat rahmat, umat yang adil, ya, tidak mau membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Bahkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Ya. Nah, saya mungkin sampai di sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Ya. Bu Kurniati, tafsir ayat 38 tadi dibaca ya, walatul amri. Mana 38? Kalau Bu Kurniati katanya ya walata. Ini dua-duanya salah ya. Karena artinya yang benar tadi ya wulata ya. Wulata, wawunya pakai doma. Ya wulatul amri. Tapi betul Bu Kurniati ketika mengoreksi taknya, marbutunya harus fathah karena dia kan apa namanya mudhof-mudhof ilaih. Kan kalau munadanya mudhof-mudhof ilaih maka dia mansub ya. Jadi, betul ya. Ya wulata. Ya. Jadi bukan wulatu. Betul. Ummu Fudail bertanya kalau ada orang mencuri yang dipotong satu jari ya? Enggak ya. Tangan ya, pergelangan tangan. Jadi kalau ada orang mencuri maka yang dipotong adalah pergelangan tangannya. Jadi pergelangan tangan yang dipotong. Misalnya dia mencuri sekali, maka dipotong tangan kanannya. Pergelangannya maksudnya. Kemudian dia mencuri lagi, maka dia dipotong kaki kirinya. Pergelangan sampai pergelangannya. Mencuri lagi, tangan kirinya. Mencuri lagi, kaki kanannya. Ya, kalau habis itu masih mencuri lagi, kebangetan kali ya. Mau pakai apa dia? Mengambilnya nggak bisa gitu. Nah. Ibu Nurul Huda bertanya, ya, kan kalau kita ngirob lam, kita bilangnya lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, ya. Jadi, memang kita kalau ngirob huruf lam itu kan lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Kalau lam harfu nafin jelas ya, karena lam itu menafikan makna. Kalau lam harfu jazmin itu jelas, karena lam itu menjazmkan fi'il yang ada sebelumnya. Lam harfu qalbin, kan qalbin itu artinya membalik. Ya. Qalbin itu secara harfiah artinya membalik. Kenapa dibilang lam itu huruf membalik? Karena dia itu membalik fi'il mudhari yang asal maknanya sedang menjadi belum, ya. Jadi dia membalik makna fi'il mudhari menjadi makna fi'il madhi. Kan kalau kita ngomong misalnya lam yadhhab Zaidun ilal madrasati. Lam yadhhab Zaidun ilal madrasati. Zaid tidak pergi ke madrasah. Ini perbuatannya belum dilakukan kan? Iya enggak? Belum dilakukan. Makanya dia kan kalau fi'il mudhari sedang atau akan, ya. Fi'il mudhari itu kan konsep dasarnya adalah maknanya itu sedang atau akan. Tapi kalau pakai lam, maknanya bukan sedang atau akan tapi malah belum, ya. Nah, belum ini kan maknanya fi'il madhi kayak gitu, ya. Jadi dia membalik makna fi'il mudhari menjadi makna fi'il madhi, kayak gitu. Artinya perbuatannya malah belum ya. Tidak sedang, tidak akan, tapi malah belum. Itu maksud dari harfu qalbin. Nah. Bu Delis bertanya, maaf nih maksud itu maksudnya gimana? Apakah dengan masuknya amil nasab atau jazmnya tetap tidak berubah? Ini maksudnya apa Bu Delis? Saya malah nanya balik nih, coba kita buka aja mic-nya. Kurang paham saya dengan pertanyaannya. Gimana Bu Delis, maksudnya apa Bu? Kita kalau mengira kan suka disebutkan mabnilin majhul Ustaz ya. Apakah maksud dari mabnilin majhul itu misalnya dia di depannya masuk jazm lam atau lan. Dia tetap berubah saja gitu. Apa tidak berubah gitu maksudnya. Bukan, kalau majhul itu lawannya maklum Bu. Kalau fi'il bina maklum itu kan fi'il yang aktif. Kalau fi'il bina majhul fi'il yang pasif. Doroba itu maklum, duriba majhul. Tadi kan mana tadi? Tadi itu yang majhul yang mana ya? Mana tadi? Tadi kayaknya ada ya. Malam tukmin kulu buhu mandau juga. Nah, kalau itu mah maklum. Yang yuk tau tadi mana tuh yuk tau? Yang panjangnya. Nah, ini nih. In utitum ya. In utitum. Nah ini majhul ini. Ya, terus. Kan jika kalian diberikan kan. Jadi bukan jika kalian memberikan tapi jika kalian diberikan, ini namanya fi'il majhul. Jadi majhul itu enggak ada kaitannya sama huruf jazm. Tadi memang kebetulan di sini wa ilam tu tauhu ya. Kebetulan ada lamnya, tapi tanpa lam pun yang namanya majhul ya majhul. Jadi kalau majhul itu kaitannya dengan maklum Bu, lawannya maklum. Kalau maklum itu kan fi'il aktif ya, me ya memakan, minum. Kalau majhul fi'il pasif dimakan, diminum, seperti itu. Jadi hubungannya dengan mabninya itu tidak ada, dia tetap walaupun jadi, ada apa-apa. Dia... Mabni di sini bukan lawannya murob. Mabni dalam istilah mabni lil majhul itu bukan lawannya murob, tapi maksudnya mabni itu dibangun, susunan katanya itu untuk pasif. Jadi binanya, bangunannya tidak sedang bicara irob kalau mabni lil majhul. Ya memang saya juga dulu sempat terkecoh sih maksudnya. Kok ini ada istilah mu'rob mabni, ada lagi istilah mabni majhul. Nah, istilah mabni majhul itu tidak merujuk kepada apa namanya? Lawannya mu'rob, tapi maksudnya mabni majhul binanya majhul, ya. Kan kita ada istilah fi'il bina maklum, ada fi'il bina majhul. Kan istilah yang tepat untuk kata yang bentuknya majhul ya mabni majhul, untuk kata yang bentuknya maklum mabni maklum. Jadi mabni di situ tuh harfiah, dia bukan istilah. Memang lafaz yang dipakai bukan jadi istilah. Kalau mu'rob mabni kan udah jadi istilah tuh. Seperti itu. Karena kita yang yang maklum tidak pernah pakai kata mabni Ustaz ya. Oh, iya, jarang. Itu normal. Ketika normal kan enggak perlu dijelasin, ya. Jadi walaupun ada di depannya jazm ataupun harfu nasbin atau apa, dia tetap mengikuti kaidah-kaidah biasa saja dalam mengirob. Iya, tapi kan ini kan kayak lam tu tahu kan asalnya lam tu tauna. Karena ada lam nunnya dibuang. Jadi tetap aja kalau dia kedahului oleh huruf jazm ya tetap aja ada pengaruhnya. Ikut-ikut yang biasa yang seperti maklum biasa gitu dia tidak betul. Tidak. Bedanya cuma dari sisi bentuknya aja. Iya. Kaidahnya tuh kalau majhul tuh dumma walu futiha ma qabla akhiri kalau fi'il madhi. Kayak apa? Kalau fi'il mudhari. Duma ulo kusir maka belakhir kalau fiil madi kayak gitu. Karena saya dalam saya selama ini terpikirnya karena mabni lil majhul apapun yang terjadi di depannya itu dia tidak berubah. Tadi saya memikirnya begitu, sekarang sudah iya, sedikit. Bukan, karena mabni sini bukan lawannya murab. Jadi dia tetap akan berubah. Misalnya yudrabu zaidun, zaid dipukul. Kalau ada lam yudrab zaidun. Kalau ada lan yudroba zaidun. Jadi terkena pengaruh ya. Jadi mabninya bukan lawannya murob. Kalau lawannya murob, iya nggak ngaruh gitu. Tapi kan mabni sini bukan lawannya murob. Mabni sini itu istilah. Artinya dia dibangun atas susunan majhul kayak gitu. Karena saya tanya di musrifah belum memuaskan jawabannya, makanya saya tanya Ustaz lagi. Oh ya, kalau sekarang udah puas belum? Ya lumayan, agak terbuka Ustaz. Barakallahu fiik. Sudah ya, udah gak ada pertanyaan lagi ya. Tapi demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.